إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kita masuk ke ayat 232. Allah Ta'ala berfirman masih membahas tentang masalah talaknya. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan apabila kalian mentalak, menceraikan istri-istri kalian, dan para istri atau para wanita yang ditalak itu telah selesai iddahnya. Telah selesai apa? Masa iddahnya. Maka janganlah kalian melarang mereka, yaitu jangan melarang para wanita itu untuk menikah ya dengan suami-suami mereka. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka semua ridha di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadikan peringatan bagi orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dzalikum azka lakum wathhar. Yang demikian itu lebih suci untuk kalian dan lebih bersih. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa apabila para istri telah selesai dari masa iddahnya, maka janganlah kalian di sini ada dua makna, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud di sini itu walinya wanita. Maka janganlah kalian wahai para wali, entah itu ayahnya, ya atau ayahnya tidak ada misalnya pamannya. Janganlah mencegah para wanita itu untuk menikah lagi. Jadi kalau si wanita ini sudah dicerai dan sudah selesai masa iddahnya, maka wali-walinya itu tidak boleh melarang ya wanita tersebut untuk apa? Menikah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ayat ini adalah janganlah kalian wahai mantan suami. Ya. Khitab ini untuk para mantan siapa? Suami, karena di masyarakat jahiliyah terdahulu, Pak. Mohon HP-nya di silent ya. Karena di masyarakat jahiliyah dahulu, kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka dia tidak ridho istrinya dinikahi oleh laki-laki manapun juga. Artinya mantan istrinya itu ya tidak ridho dia dinikahi oleh laki-laki manapun juga. Maka ia melarang setiap laki-laki untuk menikahi wanita tersebut yang merupakan mantan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti orang-orang musyrikin. Ini dua pendapat ya. Walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Namun tidak menghalangi kalau ternyata ya makna ayat pun masuk padanya makna yang kedua. Apabila kalian wahai para suami telah mentalak istri-istri kalian, lalu kemudian mantan istri kalian telah sampai kepada telah selesai masa iddahnya, maka janganlah kalian ya baik wali maupun mantan suami mencegah mereka untuk menikah dengan suami mereka. Apa maksudnya untuk menikah dengan suami mereka? Ini dua ada aja, ini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah artinya untuk kembali menikah dengan mantan suaminya. Kalau memang talaknya itu masih talak apa? Satu dan dua. Karena kan sudah pernah kita sebutkan ya bahwa talak satu dan talak dua itu disebut dengan talak apa? Raj'i. Nah, kalau seorang istri ditalak oleh suaminya talak satu, masa iddahnya berapa? Masa iddahnya berapa? Hah? Betul, 3 kali haid, bukan 3 bulan ya. Ya, orang yang mengatakan 3 bulan salah. 3 kali haid. Karena wanita itu haidnya belum tentu sebulan sekali, Pak. Ada wanita haidnya 2 bulan sekali terkadang. Bahkan ada wanita yang haidnya sebulan 2 kali. Jadi yang menentukan masa iddah itu apa? Haid. Kecuali sudah saya jelaskan, wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, maka masa iddahnya baru 3 bulan. Ya, jadi bedakan ya antara wanita yang masih haid dengan wanita yang apa? Menopause. Nah, kalau wanita yang masih haid, masa iddahnya itu 3 kali haid. Kalau memang khilaf para ulama tentang makna salah satu quru yang sudah pernah kita bahas kemarin. Apakah salah satu quru itu maksudnya 3 kali haid atau 3 kali bersih? Iya. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah 3 kali haid. Maka janganlah kalian para wali-wali melarang wanita tersebut untuk menikah kembali dengan mantan suaminya. Artinya ketika telah selesai masa iddah, otomatis talak bain, sugro apa kubro? Hah? Talak bain ada dua loh. Ada talak bain sugro, ada talak bain apa? Kubro. Apa bedanya? Iya, kalau sugro itu adalah wanita yang sudah ditalak satu dan dua, lalu selesai masa iddahnya, maka pada waktu itu dia bukan istrinya lagi. Tapi kalau misalnya mau balik lagi nih suami istri, masih boleh. Dengan syarat apa? Akad baru dan mahar yang baru. Kalau talak bain kubro apa, Pak? Sudah talak 3. Maka tidak boleh si suami menikah dengan istrinya sampai si istri ini menikah dengan laki-laki apa? Lain, dan sampai dia dicerai oleh suaminya yang kedua dengan sukarela. Bukan karena ada kong kali kong. Ya. Paham tidak ya akhwat Islam? Nah, kalau misalnya si istri ditalak 1 dan 2 dan selesai iddahnya, otomatis talak bain sugro. Talak bain sudah. Nah, kemudian mereka menyesal. Mereka ingin kembali. Maka boleh ya si suami maupun istri kembali lagi untuk menikah dengan akad baru dan mahar baru. Maka Allah mengatakan janganlah kalian wahai para wali melarang para wanita ini untuk menikah lagi dengan mantan suaminya. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Artinya kata Syekh Utsaimin, calon suami. Apa? Calon suami. Artinya ketika wanita ini telah dicerai oleh suami yang pertama dan telah selesai masa iddah, maka janganlah kalian melarang para wanita ini untuk menikah dengan para calon suami dia, dengan calon suaminya. Ya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Idza, apabila. Dan dalam bahasa Arab kata idza itu termasuk apa, Pak? Harfu syart. Harfu apa? Syarat. Berarti, ya. Di sini Allah memberikan syarat. Kapan tidak boleh untuk dilarang oleh para wali? Itu apabila mereka tarawau, mereka ya saling ridho di antara mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Pihak istri, pihak suami, dan wali istri. Artinya istri udah cocok nih sama laki-laki ini. Si laki-laki juga udah senang sama si wanita ini. Dua-duanya sudah ridho. Walinya juga mengizinkan. Iya. Maka pada waktu itu tidak boleh wali melarang apa namanya wanita tersebut untuk menikah, tidak boleh. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Berarti apa? Kalau tidak ma'ruf, tidak boleh. Contoh misalnya kalau si istri dilamar oleh seorang laki-laki yang ternyata kedua-duanya sudah saling ridho, namun masalahnya calon suaminya ini fasik, pelaku dosa besar. Maka bolehkah seorang wali untuk melarang wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki tersebut? Boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini apa? Bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, disebut ma'ruf apabila ma'ruf menurut syariat. Bukan sebatas ma'ruf menurut apa? Pandangan manusia. Iya. Lalu Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Yang demikian itu sebagai sebagai peringatan untuk kalian dengan Al-Qur'an ini, dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan ini semua. Bagi orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Artinya ayat-ayat dari Allah, hukum-hukum itu semua adalah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat saja, yang akan dijadikan sebagai sebuah peringatan buat hidupnya, sebagai bimbingan dalam hidupnya. Ya akhi, dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu apa, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah talak yang sudah kita bahas ya dari awal. Itu semua adalah kesucian buat kalian. Itu lebih suci buat kalian. Wa athhar, dan lebih bersih. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Baik, dari ayat ini akhi kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini yang pertama, annahu la yahillu aqdun nikah qabla qida'il iddah. Bahwa tidak halal akad nikah sebelum selesai masa iddah. Tidak halal akad nikah sebelum selesai masa apa? Iddah. Maka kalau ada wanita akad nikah sementara masa idahnya belum selesai, sah tidak akad nikahnya? Tidak sah. Ya. Kalau dia sudah berhubungan dianggap zina. Ya, kenapa? Karena tidak sah, tidak halal. Karena Allah mengatakan fabalagna ajalahunna, dan mereka telah selesai masa idahnya. Telah sampai waktu selesainya masa iddah. Wa minha, faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tahrimu man'il wali mauliyatahu an tankiha man radiyatuhu. Haramnya wali wanita untuk mencegah atau melarang ya wanita yang ia menjadi walinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia ridho dengannya. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau seorang wanita sudah ridho, ya sudah dilamar seorang laki-laki misalnya, dan si wanita ridho, laki-lakinya juga sudah sama-sama mau, ya sudah, maka enggak boleh seorang wali mencegah, melarang hanya karena masalah dunia, Pak. Boleh melarang kalau memang alasannya syar'i. Adapun kalau alasannya tidak syar'i, misalnya karena itu, ya dia itu beda suku dengan kita, ya ini nggak benar, ini jahiliyah. Karena kan terkadang sebagian orang ya merasa kalau beda suku, wah nggak mau gitu loh. Atau misalnya alasannya karena masalah dunia, maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Terus bagaimana kalau misalnya si wali menasehati, ya calon kamu itu miskin, coba kamu cari calon yang kaya, napa? Ya, ya masalah miskin atau tidak sebenarnya rezeki dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang pernah Rasulullah SAW ya, ketika ada seorang wanita yang berkonsultasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya dilamar dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah dan yang satu lagi Abu Jahm. Siapa yang harus aku pilih, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Adapun Muawiyah, fasa'aluku la malalah. Dia itu fakir, enggak punya harta. Adapun Abu Jahm, fala yadha'asahu an atiqihi. Dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya suka mukul dia itu. Tapi nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Iya. Maka tapi kalau si wanita merasa ridho, enggak apa-apa. Walaupun dia miskin enggak masalah buat saya. Yang penting agamanya dia bagus. Rezeki dari Allah. Dan si wanita sudah ridho, ya sudah. Jangan kemudian si wali tersebut mencegah dan melarangnya. Iya. Karena Allah berfirman dalam ayat tadi apa? Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Janganlah kalian para wali mencegah mereka untuk menikah dengan calon-calon suaminya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Faedah yang ketiga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna nikah la budda fihi min wali wa anna al-mar'ata la tuzawwij nafsaha. Bahwa nikah itu harus dengan wali. Dan bahwasanya wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak bisa. Wajhu dzalika, alasannya, annahu law kanat tamlikul 'aqd li nafsiha, maka kana lil 'adl ta'thir. Ya, karena kalaulah si wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri, tentu walaupun dilarang oleh walinya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika Allah melarang para wali untuk ya mengatakan janganlah kalian mencegah para wanita untuk menikah apa dengan calon suaminya, itu menunjukkan bahwasanya syarat nikah wanita itu harus dengan apa wali. Dan ini pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan ya bahwa itu syarat sah nikah bagi seorang wanita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW sabda, fa ayyum ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil, kata Rasulullah. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Iya. Ada pendapat yang lain? Ada. Pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan boleh seorang wanita menikahkan dirinya, enggak masalah. Tanpa wali enggak masalah, kata Abu Hanifah. Alasannya, kata Abu Hanifah, dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berjual beli sendirian, maka dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali. Tapi ini pendapat batil, Pak. Kenapa? Karena pendapat ini jelas bertabrakan dengan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhal Islam, pendapat Abu Hanifah ini bisa menjadi apa, Pak? Pintu buat para pelacur nih, Pak. Saya sudah menikahkan diri saya sendiri kok. Ya. Kan Pak Wali, kan kata Abu Hanifah enggak pakai wali enggak masalah. Nah, kita katakan tidak. Ya. Yang kita jadikan parameter itu dalil, bukan pendapat ulama. Karena sebagian orang sebatas ada sedikit perselisihan ulama langsung mengatakan apa? Udahlah, ini masalah perselisihan. Tak dulu. Kalau pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita ambil, ya. Tidak setiap masalah khilafiyah itu bisa kita saling menghormati, tidak. Kapan masalah khilafiyah kita saling menghormati? Kalau memang masing-masing pendapat itu dalilnya sahih dan sisi pendalilannya pun juga kuat diterima secara kaidah-kaidah syariat. Adapun kalau salah satu pendapatnya bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih, maka tidak bisa kita gunakan kaidah tadi, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihadiyah. Cuma contoh saja yang lain misalnya, Pak. Masalah yang disebut dengan arak. Jumhur mengatakan yang namanya arak itu semua yang memabukan. Semua yang sifatnya memabukan, arak. Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah mengatakan apa? Yang namanya arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Kalau tidak terbuat dari anggur, dari rambutan misalnya. Atau dari apel misalnya. Kata Abu Hanifah, tidak disebut arak. Ya. Maka jumhur mengingkari pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena jelas bertabrakan dengan hadis. Di mana Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Ya. Ini akhi, maka dari itulah ya akhul Islam, ya. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Sifatul Safwah, menyebutkan tentang seorang zindik yang bernama Ar-Rawandi. Di mana beliau menyebutkan bahwa dia ini ya zindik dan dia ingin memasukkan ke dalam Islam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dengan cara apa? Dengan cara mengesankan dulu bahwa ini masalah khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah. Ya, si Ar-Rawandi berkata, manusia berbeda pendapat tentang hukum sama. Sama itu apa sih? Kayak ibadahnya gaya sufi, Pak. Dengan goyang-goyang kepala sambil mukul-mukul apa? Rebana. Ya. Sebagian mengatakan hukumnya haram, sebagian mengatakan hukumnya boleh. Adapun saya memandang wajib. Biar dikesankan dulu ini masalah apa? Khilafiyah. Lalu supaya tujuannya supaya apa? Supaya kaum muslimin ya setidaknya tidak mengingkari. Seperti halnya di zaman sekarang orang-orang liberal, Pak. Ya, ketika berusaha untuk melariskan kesesatan, mereka berusaha untuk mencari-cari pendapat ulama yang tergelincir kepada kesalahan. Katanya ini ya pendapat ulama fulan, alim fulan, padahal jelas bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dan sharih dan tidak mansukh. Maka di sini harus kita bedakan, akhi, mana masalah khilafiyah yang bisa kita saling menghormati, mana masalah khilafiyah yang kita tidak bisa apa? Ya, tidak demikian keadaannya. Ya. Tapi akhul Islam. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, kata beliau, iklaqu syai'i ala ma madha au ma yustaqbal ma annahu fil hal la yattasif bihi. Yaitu memutlakkan sesuatu untuk sesuatu yang telah berlalu atau yang akan datang. Padahal di zaman sekarang dia belum mempunyai sifat itu. Diambil dari mana? Yaitu dari firman Allah tadi, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna, dan janganlah kalian wahai para wali mencegah wanita itu untuk menikah dengan siapa? Dengan suami-suami mereka. Maksudnya suami-suami di sini apa? Ada dua makna tadi. Maksudnya dengan mantan suami atau dengan calon. Kalau mantan suami berarti sesuatu yang telah lalu kan, Pak? Kalau calon suami berarti sesuatu yang akan datang. Allah menyebut mereka sebagai suami. Padahal ini di saat itu belum jadi apa? Suami. Yang seperti ini ya, gaya bahasa Arab. Ya. Faedah yang kelima min fawaidil ayah, i'tibarur ridha fi aqdin nikah. Sawa'un kana minaz zauji aw minaz zaujah. Itu disyaratkan harus adanya saling ridho, keridhoan dalam akad nikah, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Kenapa? Karena Allah berfirman, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling ridho, ya, di antar mereka dengan cara yang ma'ruf. Faridho syartun lisihatin nikah. Berarti kata beliau, atas dasar ayat ini berarti ridha itu adalah syarat sah nikah. Sawa'un akanatil mar'ah bikran aw thayyiban, baik wanita ini perawan maupun janda. Sawa'un akanal waliyu abaha am ghairuhu, baik walinya itu ayahnya ataupun yang lainnya. Alal qawli rajih, atas pendapat yang paling rajih. Ya. Wa annahu laisa lil ab wala li ghairihi an yujbir al mar'ah, dan tidak boleh seorang ayah memaksa seorang atau anaknya, ya, mauliahnya untuk menikah dengan laki-laki yang ia tidak suka. Ya, kalau dia tidak suka, dia tidak ridha, tidak boleh ayah kemudian memaksa, kamu harus ikut pendapat saya, kamu harus nikah sama laki-laki itu. Ya, tapi si wanita mengatakan enggak mau, ya, saya enggak ridho. Maka seorang ayah tidak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikr hatta tusta'dan. Tidak boleh seorang janda dinikahi sampai dimintai apa? Ya. Istiqmar dulu, musyawarah, dimintai musyawarahnya. Dan tidak boleh seorang perawan dinikahi sampai dimintai izinnya. Jadi kalau dia tidak mengizinkan, jangan, tidak boleh. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya para perawan, wahai Rasulullah? Karena di zaman Rasulullah itu perawannya betul-betul pemalu. Apa kata Rasulullah SAW? Izinnya dengan diam. Jadi kalau perawan di zaman Rasulullah itu, kalau mau itu diam dia, Pak. Kalau zaman sekarang banyak perawan setengah janda, Pak. Mau enggak? Mau. Iya, semangat. Iya. Tapi faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, anna al-mar'ata law radiyat az-zawja 'ala wajhin ghairi ma'ruf bal 'ala wajhin munkar la yuqirru syar'u fa innaha la tumakkan min dhalik. Bahwasanya seorang wanita kalau dia ridho dengan calon suami namun dengan cara yang tidak baik, artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka seorang wali boleh melarang atau mencegah si wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Ya. Falau annal mar'ata radiyat hadzal khatib li fisqihi wa insilakhihi min ad-din wa illam yasil ila haddil kufr fali waliha an yamna'aha. Kalau ternyata si wanita ridha terhadap laki-laki ini padahal laki-laki ini fasik, Fasik itu apa sih, Pak? Fasik itu pelaku dosa besar. Iya. Atau ternyata si laki-laki ini sudah murtad dari agama Islam. Maka pada waktu itu wali berhak melarang, mencegah. Tak boleh, tak bisa. Gimana ternyata, kalau ternyata si wanita ini kawin lari, Pak. Iya. Kawin apa? Kawin lari sambil olahraga kali, gak tahu. Ya, tahu-tahu datang ke KUA. Ya, dinikahkan sama KUA sementara walinya tidak. Kalau memang si wali itu tidak mau menikahkan karena alasan yang syar'i, maka si wali berhak untuk memfasakh, membatalkan pernikahan mereka berdua. Tapi kalau si wali, ya, alasannya enggak syar'i, di mana dia tidak mau menikahkan hanya karena alasan yang sifatnya duniawiyah dan alasannya enggak syar'i, maka boleh wali yang lain menikahkan. Boleh wali yang lain apa? Menikahkan. Ya. Atau ternyata kalau tidak ada juga, maka wali sultan dalam hal ini sebagai KUA. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Wa minha itsbatul yaumil akhir. Faedah dari ayat ini itu penetapan akan adanya hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Iya. Faedah yang ke-8, wa minha annal itti'ad bi ahkamillah tazkiyah lin-nafs. Bahwa mengambil pelajaran dari hukum-hukum Allah itu bisa mensucikan jiwa. Mengambil pelajaran dari hukum-hukum Allah itu bisa mensucikan apa? Jiwa. Fahuwa yunammin nafsa wa yunammil iman wa yunammil akhlaq wa yunammil adab. Bahkan ia bisa mendidik jiwa, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan akhlak dan adab. Fakullama kana al-insan ashaddu tatbiqan li ahkamillah kana dhalika azka lahu. Fakullama kana al-insanu ashadda tatbiqan. Setiap kali seseorang semakin kuat dalam mempraktikkan hukum-hukum Allah, Pak, maka itu lebih suci bagi dia dan lebih membersihkan hatinya. Dan semakin kita kurang dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, semakin hati kita kotor dan jiwa kita tidak bersih. Iya. Aminah, faedah yang ke-9, anna tatbiq al-ahkam athhar lil insan. Bahwa melaksanakan hukum-hukum Allah dalam hidup kita itu lebih mensucikan, ya, diri kita. Yakni athhar lil qalb, artinya mensucikan hati. Karena amal saleh tutahhirul qalba min arjasil ma'asi. Karena amalan saleh itu, akhi, kata beliau, ya, bisa mensucikan hati dari kotoran maksiatnya. Ya. Maka dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, disitulah hati kita akan semakin bersih, semakin suci. Ya. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya. Al-isyarah ila naqsil insan fi ilmi. Isyarat bahwa manusia itu ilmunya kurang, Pak. Setinggi apapun ilmu kita, tetap kurang, Pak, dibandingkan ilmu siapa? Ilmu Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Dan kita ini manusia hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja, ya, akhi. Berarti konsekuensinya kalau kita tahu bahwa kita ini ilmunya kurang dan Allah ilmunya sempurna, apa dong konsekuensinya, Pak? Kata beliau, fa idza kana Allahu ya'lam wa nahnu la na'lam fa inna muqtadha dhalika an nastaslim ghayatul istislam li ahkami subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa Allah yang tahu dan kita tidak tahu, maka konsekuensinya berarti kita serahkan diri kita kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok tahu. Jangan menolak perintah Allah dengan akal-akal kita. Jangan tolak ya akal Islam. Syariat Allah hanya dengan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Haram alaik. Ya, ilmu kita sedikit sekali. Maka kewajiban kita adalah ikuti apa yang Allah perintahkan. Semua perintah Allah pasti kebaikan. Dan semua yang Allah larang pasti itu keburukan. Pasti itu. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Kadang kita belum tahu kenapa. Misalnya kenapa sih harus cingkrang, kenapa sih gak boleh melebihi mata kaki. Apa salahnya, apa mudaratnya kalau celana saya melebihi mata kaki. Kayaknya gak ada bahayanya deh. Kita katakannya akhi, hatta antum belum tahu bahayanya apa, yakini bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu pasti bahaya. Sebab masalahnya ilmu kita sedikit dan ilmu Allah apa? Sangat luas sekali. Kewajiban kita udah sami'na wa ata'na sudah. Ya. Tapi kita lanjutkan ya akhi pada ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات dan para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masa penyusuan yang sempurna itu berapa? 2 tahun. Ya. Liman arada ayyutima radha'ah. Ini bagi mereka yang mau menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah sang anak. Al maulud lahu itu artinya ayah sang anak. Rizquhunna wajib memberikan rezeki kepada siapa? Kepada ibu yang menyusuinya kalau ternyata dia sudah dicerai oleh ayahnya itu. Ya, artinya kalau misalnya si ibu ini ya sedang menyusui kemudian dicerai oleh suami. Maka selama si ibu ini menyusui, wajib suami terus memberikan apa? Rezeki, apa namanya? Nafkah. Ya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan jiwa itu tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Artinya bahwa kamu memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini masya Allah ya, keindahan syariat Islam, Mbak. Bahwa syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan. Semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Semua yang Allah larang sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, Allah maafkan tidak, Pak? Allah maafkan. Ya, kalau kita misalnya puasa, sakit, enggak mampu, ya sudah enggak masalah, enggak puasa. Ya. Masya Allah. La tukallafu nafsun illa usaha. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing ya akhul Islam. Ya. Nanti sesuatu yang kita tidak mampu jangan paksa-paksain. Beramalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. La tudharra walidatun biwaladiha. Dan janganlah seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya dengan cara tidak mau menyusuinya. Ya. Wala mauludul lahu biwaladih, dan jangan pula sang ayah sang anak memberikan mudarat kepada anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah. Wa 'alal waritsi mithlu dzalik, dan bagi orang yang mewarisi juga demikian, tidak boleh memberikan apa? Mudarat. Nah, ini kaidah yang agung akhi dalam Islam. Itu tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain siapapun juga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Maka dalam Islam memberikan mudarat kepada orang lain haram apapun bentuknya, Pak. Ya, semua yang sifatnya mudarat haram dalam Islam. Iya. Contoh misalnya rokok. Kalau antum cari dalil haramnya rokok, rokok haram misalnya, tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Namun kaidahnya ada dalam Al-Quran dan Hadis. Di antaranya ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang memberikan mudarat kepada orang lain, dan rokok jelas mudarat. Ya, saya pernah ngobrol sama si perokok ya. Dia bilang apa kata dia? Bukankah hak untuk mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah? Anda tidak berhak untuk mengharamkan. Iya. Mana dalil dari Al-Quran dan Hadis katanya bahwasanya rokok itu haram? Rupanya dia yang dia pengenkan adalah lafaz ayatnya rokok itu haram. Ya, atau hadis Rasul mengatakan jangan merokok, itu yang dia pinginkan, Pak. Makanya saya tanya kepada dia, kalau begitu saya mau kasih makan antum kelabang, mau enggak? Duh, kenapa? Antum mau enggak makan kelabang? Itu kan bahaya. Oke, ada enggak dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis jangan makan kelabang? Ya enggak ada, tapi kan itu bahaya. Toib rokok juga sama bahaya. Kaidahnya jelas ada dalam Al-Quran dan Hadis. Larangan untuk memberikan apa? Mudarat kepada manusia. Ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau yang meneluarkan fatwa ngerokoknya tukang ngerokok juga, ya susah, Pak. Berfatwa sambil ngerokok. Ya gak mungkin haram, Pak. Ya. Gak mungkin haram, saudaraku sekalian, kalau yang berfatwanya tukang merokok juga. Fa'allahul musta'an. Nah, ini kaidah yang agung ya. Semua yang sifatnya memberikan mudarat dalam Islam apa? Haram. Antum punya pohon. Pohon antum masuk ke rumah tetangga orang. Akhirnya pohon antum bikin kotor dan yang lainnya. Haram alaik. Maka antum wajib menebang bagian pohon yang mengganggu tetangga. Kalau antum tidak menebang, maka tetangga dalam Islam boleh menebangnya. Kenapa? Karena itu hak dia. Kalau orang gak paham masalah ini, Pak, berantem. Ini kan pohon saya. Yang satu bilang, ini tanah saya. Ya. Makanya berantem. Dalam Islam ada jelas kok hukum-hukumnya. Ikhwata Islam, ya. Kita lanjutkan. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima. Dan apabila keduanya menginginkan fisal, fisal itu artinya fitam. Fitam itu artinya tidak melanjutkan susuan, tidak menyempurnakan sampai 2 tahun. Antara minhuma, dengan keriduan dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun apa mantan istri, ya. Watasyawurin, dan saling bermusyawarah untuk kemaslahatan si anak. Ini penting sekali adanya musyawarah. Ya. Walaupun si istri sudah dicerai, tetap wajib musyawarah. Subhanallah, betapa agungnya Islam. Makanya pendapat yang rajih, yang sahih, bahwa musyawarah itu hukumnya wajib. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah. Dan musyawarah itu ya akhi lebih berhak, lebih berkah dan lebih mendekati kepada apa? Kebenaran ya akhi Islam. Fala junaha alaihima, maka tidak dosa keduanya. Artinya kalau mereka mau menghentikan susuan apa? Si anak. Kalau setelah bermusyawarah dan mereka semuanya ridha, sepakat, ya udah, silakan. Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum. Dan jika kalian mau mencari wanita yang akan menyusui si anak ini selain ibunya. Misalnya si ibu tidak mengeluarkan ASI, enggak punya apa? ASI. Lalu kemudian mau mencari wanita lain yang akan menyusui siapa? Anak tersebut. Fala junaha alaikum. Maka tidak dosa juga atas kalian. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila kalian memberikan upah kepada wanita yang akan menyusui tersebut dengan cara yang ma'ruf. Iya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya jangan kalian semena-mena dalam hal ini. Jangan kalian memberikan mudarat kepada orang lain. Iya, baik kepada istri ataupun kepada anak ataupun kepada siapapun juga. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah melihat semua perbuatan kalian. Ancaman di sini. Ya. Ingat, Allah melihat perbuatan kalian itu dan Allah mampu untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Tapi ya akhul Islam, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah wujubul irdha 'alal um. Wajibnya seorang ibu menyusui anaknya. Dan telah ada dalil yang mengancam seorang ibu yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya, Pak. Disebutkan dalam hadis yang dikutip Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah tentang adab kubur. Di antaranya Rasul diperlihatkan seorang wanita yang payudaranya dipatuki ular-ular berbisa. Wanita yang payudaranya dipatuki oleh apa? Ular-ular berbisa. Ya. Dan Rasul bertanya, siapa wanita itu? Kata malaikat itu, dia adalah wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Dan ini banyak, Pak. Terkadang banyak ya, para, maaf ya, saya sebut artis lah ya. Karena memang modalnya, tubuhnya, mereka enggak mau menyusui apa? Anaknya. Karena takut katanya berubah bentuknya. Iya. Maka ini wanita terancam dengan hadis tersebut. Haram alaik. Maka seorang ibu wajib menyusui siapa? Anaknya. Dalilnya mana ayat ini? Allah mengatakan wal walidatu yurbi'na auladahunna. Dan para ibu hendaklah, walaupun bentuknya di sini fi'il mudhari', tapi maknanya perintah. Hendaklah mereka apa? Yurdi'na, hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka. Wa minha faedah yang kedua. Anna Allah azza wa jalla arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha. لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاء وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. Azan ya. Baik, kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.